الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى قال المصنف حفظه الله أسباب ذهاب الدين sebab hilangnya agama. Dan yang dimaksud hilangnya agama adalah berkurangnya orang yang mengamalkan agama. Karena agama tidak akan hilang kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di akhir zaman, yaitu dengan wafatnya semua mukmin. Asbabu dhihabiddin, sebab hilangnya orang yang mengamalkan agama. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 41, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka memperhatikan kami mengurangi bumi ini min atrafiha, dari ujung-ujungnya. Dan yang dimaksud mengurangi bumi ini dari ujung-ujungnya bukan berarti bahasanya wilayah bumi ini ada sebagian yang dikurangi oleh Allah, daratan berubah menjadi lautan atau bagian daratan hilang. Namun maksudnya sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan ayat ini dalam salah satu riwayat, dan ini juga dinyatakan oleh Mujahid Ibnu Jabir rahimahullah, yang dimaksud anna na'til ardu nanqusuha, yang dimaksud dengan naqsul ardi, berkurangnya bumi, adalah zihabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyari ahliha, wafatnya para ulama, para fuqaha, serta penduduk bumi yang terpilih, yaitu orang-orang saleh di muka bumi. Karena kehidupan ini akan bernilai ketika kehidupan ini digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kehidupan ini tidak ada nilainya ketika penduduknya tidak menggunakan untuk ketaatan kepada Allah taala. Sehingga bumi berfungsi sebagai bumi yang sejati ketika dia digunakan untuk berbuat taat. Maka hilangnya orang-orang saleh dan hilangnya para ulama akan mengurangi kadar ketaatan yang ada di muka bumi. Sebagaimana Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, laulal ulama'u lakanan nasu kal baha'im. Andaikan bukan karena ulama, maka manusia itu seperti binatang ternak, enggak ada nilainya. Kemudian ada beberapa makna yang lain tentang nangkusul adra min atrafiha, Allah mengurangi bumi. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan nangkusul adra min atrafiha maknanya adalah nuqsanu ahliha wa barakatiha, berkurangnya penduduk bumi dan keberkahan yang ada di bumi. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Aufi. Tapi riwayat Al-Aufi dari Ibnu Abbas ini riwayat yang dhaif. Kemudian pendapat Mujahid dalam riwayat yang lain, yang dimaksud dengan nangkusul arda min atrafiha ay nuqsanul anfusi wa thamarati wa kharabil ardi, berkurangnya jiwa, kemudian buah-buahan, dan bumi ini banyak yang rusak. Dan wallahu ta'ala alam, insyaallah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang tadi kita sampaikan, bahwa berkurangnya kadar bumi ketika orang saleh yang tinggal di sana semakin sedikit. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, latang takidu ural islami urwatan urwatan, ikatan Islam akan terlepas seikat demi seikat. Fakullama inqadat urwatun. Setiap kali ada satu ikatan yang lepas, tashabbathan nasu billati taliha. Apa makna tashabbatha? Coba kita cari. Tashabbatha. Ta'allaqa, tathabbata bima'na ta'allaqa. Tashabbathan nasu billati taliha. Maka manusia terikat dengan apa yang ada setelahnya. Fa'awwaluhunna, yang pertama adalah al-hukmu, wa akhiruhunna as-salah. Yang pertama adalah hukum, dan yang paling terakhir adalah salah. Wallahu ta'ala alam. Ketika ikatan Islam itu terlepas satu demi satu, maka satu ikatan terlepas, orang akan mengkait ikatan yang lain sehingga ikut terlepas. Dan begitu seterusnya, tashabbathan nasu billati taliha. Di satu pihak ini terlepas, nanti dia akan mengajak yang lain untuk ikut terlepas, menggandeng yang lain ikut terlepas. Yang paling pertama terlepas adalah hukum, dan yang terakhir adalah salat. Sehingga yang terakhir ditinggalkan oleh manusia adalah salat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, innallaha la yaqbidul ilman tiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu sekali cabut dari manusia. Sehingga kejadian yang ada bukanlah manusia itu langsung jadi bodoh serempak, tidak ada. Walakin yaqbidul ulama'a bi'ilmihim. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan ulama bersama ilmu mereka. Hatta idza lam yabqa 'alimun. Sehingga ketika sudah tidak tersisa lagi seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Maka manusia akan mengambil para pemimpin yang bodoh, yaitu para tokoh agama yang dia tidak paham agama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka ditanya dan mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, karena malu jika dia menyampaikan fatwa, atau malu ketika dia ditanya dia mengucapkan saya tidak tahu. Maka dia pun memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis yang sangat ma'ruf, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini menunjukkan kemuliaan posisi ulama di tengah manusia, karena keberadaan ilmu adalah ditandai dengan populasi ulama. Semakin sedikit populasi ulama, maka berarti keberadaan ilmu semakin berkurang. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khushu'a. Pertama kali kalian akan kehilangan dari agama kalian adalah al-khushu', yaitu tawaddu'. Dan kondisi ini bisa kita jumpai di masyarakat. Para sahabat di masa silam, ketika mereka pengajian, betul-betul seperti melihat surga dan neraka, sehingga mudah sekali menangis dalam forum kajian. Nabi SAW menyampaikan ceramah, daripat minhal uyun, sering sekali mereka air matanya berlinang, kemudian mereka ketakutan. Betapa mudahnya mereka takut kepada Allah dan bahkan sampai menangis karena khusyuk. Di zaman kita jarang kita punya kajian seperti itu, kecuali kajian yang diselenggarakan oleh orang sufi, itu pun dengan permainan audiovisual, atau dengan kata-kata yang indah, atau dengan dibuat-buat, dipaksa-paksa untuk nangis, ya. Sehingga bisa nangis ketika forum itu, begitu sampai rumah ketawa-ketawa. Dan yang lebih kita sukai ketika kajian adalah ada unsur lucunya. Ada unsur yang bisa membuat kita senang bahagia dengan ada lucunya. Maka betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, pertama yang kalian kehilangan dari agama kalian adalah khusyuk. Khusyuk dalam beribadah. Khusyuk ketika kita belajar. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, amanah. Wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salata. Dan hal terakhir yang kalian kehilangan dari agama kalian adalah salat. Sebagaimana yang tadi dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin wallahu a'lam Ibnu Mas'ud juga perawi hadis tadi. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud sama persis seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tantaqidu ural islami urwatan urwatan. Dan sungguh ikatan Islam akan terlepas seutas demi seutas, seikat demi seikat, sehingga tidak langsung hilang keseluruhan, tapi bertahap. Wala yusalliyanna an-nisa'u wa hunna khuyyadun. Dan sungguh para wanita akan salat dalam kondisi haid. Wallahu a'lam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bisa jadi karena mereka tidak bisa membedakan mana haid dan mana istihadhah, sehingga mereka anggap itu istihadhah padahal aslinya haid. Mereka anggap di masa suci padahal aslinya haid. Wala taslukunna tariqa man kana qablakum hadwal quddati bil quddah. Dan sungguh kalian akan menempuh jalan kelompok orang sebelum kalian, yaitu siapa? Orang-orang kafir sebelum kita, Yahudi dan Nasrani. Hadwal quddati bil quddah. Persis seperti quddah dengan quddah. Quddah itu bagian belakang anak panah. Di situ ada apa? Bulu. Bulu anak panah antara kanan dan kiri sama atau beda? Sama. Agar bisa berjalan dengan seimbang, maka antara kanan dan kiri bulu anak panah ini sama. Hadwal quddah bil quddah. Artinya kita meniru manusia sebelum kita, generasi sebelum kita, persis sebagaimana anak panah bagian ujung belakangnya antara kanan dan kiri bentuknya sama. Wahadwan na'li bin na'li, dan persis seperti sandal kanan dengan sandal kiri. Wala tukhti'una tariqahum wala yukhati'u wala yukhati'annakum. Dan sungguh kalian tidak akan meleset dari jalan mereka. Tukhti'una, kalian tidak akan meleset dari mereka. Wala yukhati'annakum, dan jalan itu, jalan mereka itu, jalan orang-orang Yahudi dan Nasrani akan tepat seperti yang kalian lakukan. Hatta tabqa firqatani min firqin katsira, hingga tertinggal dua kelompok yang merupakan pecahan dari banyak kelompok. Fataqulu ihdahuma, kemudian salah satu memberi menyatakan, ma balus salawatil khamsi, laqad dhalla man kana qablana. Innama qala tabaraka wa ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail la tusallu illa thalathan. Kenapa kita harus salat lima waktu? Sungguh orang di masa silam mereka telah sesat karena mereka salatnya lima waktu. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa aqimis salata tarafayin nahari. Kerjakan salat, kerjakanlah salat di ujung-ujung siang. Ujung siang itu salat apa dan apa? Subuh dan asar. Salat pagi dan salat sore. Wa zulafa minal lail, dan ketika sudah tengah malam. Berarti berdasarkan ayat ini, la tusallu illa thalathan. Janganlah kalian salat kecuali waktu telu. Yaitu salat pagi, salat malam atau salat sore dan salat malam. Wa taqulul ukhra, Dan yang lain berkomentar, imanul mu'minina billahi ka imanil malaikati ma fina kafirun wala munafikun. Imannya seluruh orang yang mukmin kepada Allah itu sama persis seperti imannya para malaikat. Imannya kita dengan imannya Jibril sama. Ma fina kafirun wala munafik, enggak ada istilah orang kafir dan tidak ada istilah munafik. Hatta 'ala Allahi ayyakhshurahuma ma'ad dajjal. Sampai haqqun 'ala Allahi ayyakhshurahuma ma'ad dajjal. Dan Allah pasti, haqqun Allah bukan kalau secara bahasa artinya Allah wajib. Tapi tidak ada yang mewajibkan Allah. Allah pasti akan membangkitkan mereka, dua kelompok ini bersama Dajjal. Nanti akan dikumpulkan bersama Dajjal. Apa yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud tepat terjadi ya. Seperti yang ada di masyarakat kaum muslimin. Beliau menyebutkan tentang bagaimana kesesatan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Sesat tapi masih nyerempet agama. Kalau sesat keluar dari agama, semua orang jelas. Misalnya ada nabi palsu, kita sepakat dia sesat. Seperti Ahmadiyah. Atau sesat yang sudah terlalu jauh dari agama, seperti perdukunan dan seterusnya. Tapi kalau sesat berdalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian berusaha untuk memaknai, mentakwil Al-Quran dan Sunnah dengan logikanya, akhirnya dia menyimpang, nah ini yang berbahaya. Pertama di sana ada orang yang dia menafsirkan firman Allah tentang masalah sholat seenaknya. Dan persis seperti yang kita jumpai, ada orang yang menganggap sholat itu kan hanya doa. Yang penting kueling, dongo, selesai, beres, berarti sudah sholat. Atau yang menafsirkan bahasanya sholat itu tidak wajib lima waktu, yang wajib ketika malam saja, karena kita masih di fase Mekah. Kita belum hijrah sehingga sholat kita hanya tahajud saja, tidak sholat lima waktu. Seperti akidahnya NII. Dan ada yang mengatakan sholat itu waktu telu, hanya tiga waktu. Pagi, sore, malam. Tidak ada duhur, tidak ada asar. Berarti subuh, maghrib, sama isya. Tiga waktu saja. Dengan berdalil ayat yang tadi kita baca. Berarti orang ini hafal Al-Quran, ya? Hafal ayat ini. Dia hafal cuplikan ayat ini. Wa aqimis salata tarafayin nahar, wa aqimis salata tarafayin nahar, wa zulafan minal layl. Lakukanlah salat di dua ujung siang dan ketika tengah malam. Kemudian yang kedua, beliau juga menyebutkan tentang akan adanya apa? Akidah Murji'ah. Yang dia menganggap bahasanya iman itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dikurangi. Sehingga kalau kurang, maka kurang semuanya, hilang imannya, kafir. Sehingga ketika orang punya iman, maka imannya pasti penuh, satu kesatuan. La yatajazza, tidak bisa dikurangi. Dan ini akidahnya Murji'ah. Dan berawal dari prinsip inilah sebagian kaum muslimin jadi menyimpang. Sehingga mereka punya keyakinan iman kita sama dengan imannya Jibril, sama dengan imannya Mikail, sama dengan imannya para malaikat yang lain. Sama seperti imannya Nabi. Padahal iman itu berkelas. Ada yang iman lebih sempurna, kurang sempurna, sesuai dengan tingkatan iman masing-masing manusia. Ma fina kafirun wala munafik. Jadi enggak ada istilah kafir munafik, enggak ada. Mukmin ya sudah mukmin selamanya sampai mati. Dan ini akidahnya Murji'ah. Dan gaya akidah Murji'ah ini terkadang dimiliki oleh Asy'ari. Ya. Karena itulah terkadang orang Asy'ari mengatakan ya pokoknya kamu sudah mengucapkan la ilaha illallah beres, jadi mukmin sampai mati salat rawatib. Mau sholat, mau enggak sholat, mau syirik, mau tidak syirik, nek wis la ilaha illallah beres. Sehingga nanti mati masuk surga. Dan ini akidahnya sebagian Asy'ariyah yang ada di tempat kita. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan in amana amana wa in kafara kafara wa in fa in kuntum la budda muqtaddina fabil mayyit fa innal hayya la yu'minu la ya'manu la ya'manu alaihi alfitnata. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, janganlah kalian taklid dalam beragama kalian kepada seseorang. Kalau dia mukmin, ikut mukmin. Kalau dia kafir, ikut kafir. In amana amana wa in kafara kafara. Dia menyimpang, ikut menyimpang. Dia ngomong A, kita ikut ngomong A. Ngomong B, ikut ngomong B. Apapun yang dia ucapkan, dibela. Fa in kuntum la budda muqtaddin. Kalau kalian harus meniru, mengikuti seseorang, fabil mayyit, maka ikuti orang yang sudah mati. Yaitu siapa orang yang sudah mati di sini? Para sahabat. Karena yang mengucapkan ini sahabat. Beliau nasihatkan kepada siapa? Tabi'in. Yang mengucapkan sahabat, beliau nasihatkan kepada tabi'in. Sehingga yang dimaksud mayitnya sahabat adalah sahabat yang lebih senior. Kalau kamu mau meniru seseorang dalam masalah agama, tirulah sahabat senior yang sudah mati. Fa innal hayya la ya'manu 'alaihil fitnah, karena yang hidup itu tidak aman dari munculnya fitnah. Sehingga saran dari beliau, kalau mau mengikuti seseorang, ikutilah orang soleh yang sudah meninggal. Karena dia sudah terbukti, nah itu lihat matinya baik. Terbukti soleh. Sehingga mengikuti jejak mereka, insya Allah bisa mati seperti mereka. Qala Abdullah Ad-Dailami rahimahullah, inna awwala dhahabiddin tarkus sunnah, yadhhabuddinu sunnatan sunnatan. Sesungguhnya pertama kali hilangnya agama disebabkan karena orang meninggalkan sunnah. Agama ini hilang sunnatan-sunnatan, satu sunnah demi satu sunnah. Ajaran Nabi A ditinggalkan, besok ajaran ini ditinggalkan, besok yang ini ditinggalkan. Kama yadhabul habalu kuwatan-kuwatan, sebagaimana tali itu hilang satu kekuatan demi satu kekuatan. Tali itu putus, tidak langsung putus, tapi putus bertahap ya. Dari yang luar dulu, masuk-masuk ke dalam, sampai tinggal kecil sekali, putus. Ya, ya persis seperti yang difilmkan ya. Seperti film kartun itu. Dia lepas seutas demi seutas, sehelai demi sehelai, akhirnya lepas semuanya. Wa qala sami'tu Ibnu Amr, dan Abdullah Ad-Dailami juga mengatakan, aku pernah mendengar Ibnu Amr yaqulu, yang beliau mengatakan, mabtudi'at bid'atun illa zadat mudiyya wa la turikat sunnatun illa zadat hawiyya. Setiap kali satu perbuatan bid'ah itu dilakukan, illa zadat mudiyan, madha artinya berlalu, mudi, illa zadat mudiyan maksudnya bertambah kepergian agama. Wala turikat sunnatun illa zadat hawiyan. Dan ketika ada sunnah yang ditinggalkan, hawi, kalau hawa yahwi Artinya yahwi sajidan itu turun ya. Wallahu a'lam. Malian semakin lama. Wallahu a'lam. Saya enggak paham ya. Wala turikat sunnatun illa zadat hawiyan. Dan jika sunnah itu ditinggalkan, maka akan, ini kalau kita terjemahkan secara bahasa, bisa bermakna illa zadat malian, maka akan semakin lama. Wallahu alam, apa yang beliau maksud dengan zadat mudiyan wa zadat hawiyah. Qala Az-Zuhri, Ibnu Shihab Az-Zuhri rahimahullah, kana man madha min ulama'ina, para ulama kami terdahulu. Siapa ulama beliau terdahulu? Para tabi'in senior. Karena Az-Zuhri ini tabi'in junior. Para ulama kami terdahulu, bisa juga para sahabat ya. Yaquluna, mereka mengatakan, al-iqtisamu bisunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Wal-ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Fana'shul ilmi thabatud dini wad dunya. Sementara ilmu itu dicabut qabdan sari'an, sangat cepat sekali. Maka munculnya ilmu, kehidupan ilmu adalah thabatud din wad dunya, akan menyebabkan agama itu menjadi kokoh dan dunia itu menjadi nyaman. Wa fi dhihabil ilmi dhihabu dhalika kullihi. Dan ketika ilmu itu hilang, maka itu semua akan hilang. Agama menjadi berkurang. Dan yang dimaksud agama berkurang itu apa? Orang yang melaksanakannya semakin sedikit. Qala Hassan ibn Atiyah rahimahullah, mabtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mislaha. Setiap kali ada orang yang berbuat bid'ah dalam agama mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan satu sunnah yang semisal dengannya. Ada orang yang dia lebih suka dengan mitoni, maka akikahnya ditinggalkan. Ada orang yang dia misalnya lebih suka ketika malam Jumat membaca surat Yasinan, Al-Kahfinya ditinggalkan. Dan ini terbukti, satu perbuatan bid'ah yang dilakukan, maka di saat yang sama sunnah akan ditinggalkan. Ketika ada orang yang dia misalnya apa, sibuk puji-pujian sebelum sholat dengan suara keras misalnya, maka di saat yang sama akan hilang sunnah memperbanyak berdoa dengan khusyuk antara adzan dan iqamah. Apalagi kadang puji-pujiannya itu isinya bukan pujian, tapi sebatas manakiban. Nah, misalnya menyebut cerita tentang siapa gitu ya. Yang itu tidak ada hubungannya dengan pujian dan juga bukan lafadz sholawat. Bukan lafadz sholawat. Dulu saya diajari ya. Apa misalnya? Tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad lahiripun wonten ing Mekah. Nah, itu kita ucapkan dan liriknya cukup panjang, nanti diulang lagi. Cuman mengingatkan sejarah saja. Dan kita dulu enggak paham maksudnya apa, tapi saya hafal teksnya. Karena satu perbuatan bid'ah yang dilakukan, maka sunnah akan ditinggalkan. Karena bid'ah dan sunnah itu berlawanan. Summa la yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah. Dan ini yang mengerikannya. kemudian tidak akan kembali lagi kepada mereka sampai kiamat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, setahap demi setahap kita ajarkan kepada masyarakat kembali kepada ajaran puritan, ajaran yang murni, yaitu mengajarkan orang tentang bagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Qala al-Auza'i rahimahullah, kata al-Auza'i, ama innahu ma yadhhabu al-islamu walakin yadhhabu ahlu sunnati hatta ma yabqa fil baladi minhum illa rajulun wahid. Ketahuilah bahasanya Islam itu tidak hilang, namun yang hilang adalah ahlu sunnah, sampai bisa jadi tidak tersisa dalam satu negeri ahlu sunnah di antara mereka illa rajulun wahid, kecuali hanya satu orang. Subhanallah ya. Sehingga, dan ini bagian dari kuasa Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia sendirian satu orang, Allah Subhanahu wa taala menjaga ahlu sunnah tidak hilang. Karena kalau ahlu sunnah hilang, berarti semua manusia bukan ahlu sunnah, dan itu berarti mereka sepakat dalam kesesatan, dalam penyimpangan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin, la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Karena itulah bagian dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, untuk umat Islam. Allah Subhanahu wa taala jadikan ahlu sunnah itu maksum keberadaannya. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin. Akan selalu ada sekelompok orang di antara umatku yang mereka itu menampakkan dirinya di atas kebenaran, sehingga mereka berada di atas kebenaran meskipun yang lain mereka dalam kondisi jauh dari kebenaran. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik. Mereka tidak akan bergeser, tidak akan membahayakan mereka, semua kondisi masyarakat yang tidak berpihak kepada mereka, sampai datang keputusan Allah, yaitu adanya kiamat atau wafatnya seluruh mukmin, wahum ala dzalik, sementara mereka masih dalam kondisi memegang teguh kepada kebenaran. Nah, dan itulah kondisi ahlu sunnah wal jamaah yang mereka maksum keberadaannya, sehingga andai pun dalam sebuah negara tidak ada ahlu sunnah kecuali satu orang, pasti nanti akan berkembang. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan akhiri bumi ini dengan kemenangan kaum muslimin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah zat yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu ilmu yang benar, wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu amal saleh. Liyudhhirahu 'alad dini kulli, agar Allah Subhanahu wa taala menangkan Islam itu di atas semua agama. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan nabinya sallallahu alaihi wasallam di akhir dakwah beliau, Allah yang utus pasti Allah yang akan memberikan kemenangan. Maka seperti itu pula Islam, Allah yang menurunkan dan pasti Allah yang akan memberikan kemenangan. Sehingga Allah akhiri kehidupan bumi ini dengan menangnya Islam, sebagaimana Allah awali kehidupan bumi ini dengan Islam. Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah ahlu tauhid, bahkan beliau seorang nabi. Kemudian bab berikutnya, bab dzammul ahwa'i wal bid'ai wa ahliha. Bab tercelanya al-ahwa wal bid'ah, perbuatan bid'ah dan pelaku perbuatan bid'ah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, yakunu fi akhiriz zaman, dajjaluna kadzabun, ya'tunakum minal ahadithi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, fa iyyakum wa iyyahum, la yadhillunakum wala yuftinunakum. Kata Rasulullah SAW, akan ada di akhir zaman dajjalun kadzabun, para dajjal, para pendusta. Karena dajjal itu secara makna bahasa artinya apa? Ad-dajlu. Ad-dajlu dari kata ad-dajlu yang artinya al-kadzib, pendusta. Sehingga dajjal maknanya adalah kadzab, sang pendusta. Dan orang disebut berdusta ketika dia menyatakan dirinya tidak sesuai dengan realita yang ada pada dirinya. Dan puncak pernyataan itu ada pada Dajjal. Karena Dajjal mengaku dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan mungkin bisa melihat Allah sampai kalian mati. Kok hidup melihat Allah? Nah, itu enggak mungkin. Makanya Dajjal mengaku Allah, mengaku Tuhan, jangan dipercaya. Tapi ada orang yang percaya dan banyak. Dan ada Dajjalun di akhir zaman, para Dajjal di akhir zaman, kadzabun, yaitu para pendusta. Siapa mereka? Mereka yang suka membuat hadis palsu. Ya'tunakum minal ahadith. Mereka membawakan hadis kepada kalian, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, dengan hadis yang tidak pernah kalian dengar. Tidak kalian dengar, juga tidak pernah didengar oleh bapak-bapak kalian. Fa'iyakum wa iyahum, hati-hati kalian dan hati-hati dengan mereka. Dan kita bisa saksikan di zaman sekarang betapa banyak orang yang begitu mudah menyebarkan hadis palsu. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sahabat enggak pernah mendengarkan hadis itu. Tidak pernah kalian dengar. Namun tersebar di masyarakat. La yudhillunakum, jangan sampai mereka, la yudhillunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Wala yuftinunakum, dan jangan sampai mereka memicu fitnah di tengah kalian. Membuat kalian menjadi menyimpang gara-gara mengikuti mereka. Dan bagian dari rahmat Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan di tengah umat Muhammad itu kemampuan untuk menilai mana yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana yang bukan hadis Nabi. Makanya kalaupun orang itu membuat hadis palsu, pasti nanti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Sampai ada ulama yang mengatakan begini. Andai ada orang yang dia di tengah laut, dia bawa kertas, bawa alat tulis, terus dia nulis 1000 hadis. Dia nulis 1000 hadis. Sehingga gak ada yang tahu. Kalau itu tulisan dia, kalau itu hadis dia, buatan dia. Dia bisa buat sanad ngawur, ya, perawi yang ngawur, dia buat rawahu fulan, rawahu, dan banyak ya hadis palsu, rawahul Bukhari, tapi hadis palsu. Setelah itu sampai di darat disebarkan sehingga orang nggak tahu ini sumbernya dari mana, pertama yang buat siapa nggak tahu. Kata beliau, pasti akan ada ulama yang menyatakan itu palsu, karena Allah menjaga agama ini dengan adanya para ulama. Dan Allah ciptakan orang-orang yang memahami mana hadis yang palsu dan mana hadis yang asli. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.